Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sore hari ini menjelang iftar, kita Allah beri kesempatan untuk dapat bermajelis kembali menantikan berbuka puasa yang kita mulai semenjak terbitnya fajar hari ini hingga berakhirnya atau menjelang berakhirnya tenggelamnya matahari di hari ini. Maka ini semua kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Melanjutkan pembahasan Kitabul Ilm, kita masih di poin yang ke-10. Poin tamassuk bil kitabi was sunnah. Masih pada jawaban Syekh Al-Utsaimin terkait pembahasan bagaimana ucapan kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya dengan adanya kondisi orang-orang yang ketika disampaikan hadis kepadanya kemudian dia mengatakan mazhabku begini, mazhabku ini, mazhabku itu, mazhabku Syafi'i, mazhabku Hambali. Bagaimana cara mengkompromikannya? Maka Syekh rahimahullah menjelaskan, kita semua bersyahadat Muhammad Rasulullah, sedangkan makna syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah begini, begini, begini. Maka kemudian Syekh rahimahullah mengatakan bahwasanya kalau datang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kau pertentangkan dengan ucapan orang lain. Kalau jelas di hadapanmu al-haq sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka jangan kau pertentangkan dengan ucapan orang selain beliau. Jelas di hadapannya sahih, jelas di hadapannya penjelasan hadis tersebut. Kemudian dia mengatakan bahwasanya mazhab Syafi'i berkata demikian, mazhab Hambali berkata demikian, mazhab Maliki berkata demikian. Maka tidak sepantasnya untuk berbuat yang demikian. Sampai pun imam mazhab yang 4 semuanya memiliki ucapan yang intinya ketika tampak al-haq pada kita semua, maka lemparkan ucapan saya, terima al-haq tersebut. Jangan sampai membela satu mazhab, jangan sampai mempertahankan satu mazhab yang jelas di hadapannya itu bertentangan dengan hadis, kemudian dia lebih mengambil mazhab itu dibandingkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ucapan Syekh Al-Utsaimin atau penjelasan beliau ini tidak bermaksud untuk menganggap remeh kembali kepada kitab-kitab para ulama dan kitab-kitabnya ahli fikih, kitab-kitab madhab. Penting kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala kembali kepada kitab-kitab mereka. Apa tujuannya? Mengambil manfaat dari kitab-kitab tersebut dan tahu cara beristimbat tahu bagaimana cara mengambil hujjah, cara mengambil pendalilan dari ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya untuk mengambil hukum dari sebuah dalil? Maka itu dipelajari dari kitab-kitabnya para ulama, dan itu tujuannya. Kenapa engkau mengikuti mazhab Syafi'i? Karena mazhab Syafi'i berkata demikian, demikian, demikian, hujahnya ini. Nah, jadi labas ketika memiliki atau berpegang kepada sebuah mazhab, tapi tetap dijadikan di hadapan pandangannya adalah mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran, mengikuti dalil. Adapun mazhab itu membantu dia untuk memahami dalil-dalil yang ada dan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. 6. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan pada bagian akhir poin ini, qala rahimahullah walidzalika najidu ulaikal qaum alladzina lam yatafaqahu ala aidil ulama'i najidu anna indahum minaz zallati syai'an katsiran. Nah, oleh karena itu, karena pentingnya belajar kepada para ulama, mempelajari kitab-kitabnya para ulama, kita dapati orang-orang tersebut, siapa itu? Alladzina lam yatafaqahu ala aidil ulama, yang tidak belajar, yang tidak menimba ilmu, menimba fikih di hadapan para ulama. Kita dapati orang-orang seperti ini. 6. Indahum minazzallati syai'an katsiran. Kita dapati pada mereka sangat banyak ketergelinciran, sangat banyak terjatuh pada kesalahan. Orang yang enggak belajar kepada seorang alim, orang yang enggak belajar kepada seorang guru, tidak menelaah kitab, akan banyak terjatuh pada kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan. Makanya penting belajar kepada seorang guru, belajar kepada seorang syekh, belajar kepada seorang ustaz, atau bahkan memperbanyak guru. Penting. 6. Kenapa demikian? Kata Syekh rahimahullah, li'annahum saru yanzurun binadharin aqalla mimma yanbaghi an yanzuru fih. Karena mereka memandang dengan pandangan yang lebih rendah, yang lebih sedikit, sebagaimana seharusnya mereka memandang. Artinya seharusnya mereka memahami demikian, seharusnya mereka memperhatikan, memandang dengan demikian, tapi ternyata cara memandangnya di bawah itu standarnya. Harusnya cara melihatnya seperti ini, tapi mereka di bawah rata-rata, di bawah standar. Nah, enggak sampai kepada pemahaman yang sebetulnya. Ini yang salah. Nah, apa akibatnya? Ya'khudhuna mathalan sahih al-Bukhari. Ambil contoh, mereka membaca sahih Bukhari. Fayadhhabuna ila ma fihi min al-ahadith. Buka sahih Bukhari, baca hadis dalamnya. Kemudian mereka mengambil kesimpulan sendiri apa-apa yang terkandung dari hadis-hadis yang sudah dia baca di sahih Bukhari. Kan banyak hadis sahih Bukhari. Sekian ribu hadis dalam sahih Bukhari. Naam. Dia baca, sekedar dia baca, dia ambil kesimpulan di situ. Naam. Ma'a anna fi al-ahadits ma huwa 'amun wa mukhassas. Padahal dalam hadis-hadis itu ada perkara-perkara yang umum dan ada perkara-perkara yang dikhususkan. Naam. Ada perkara yang umum, ada perkara yang terdapat kekhususan padanya. Wa mutlaqun wa muqayyad. Ada perkara yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang perkara yang dilepas begitu saja, ada yang memiliki pengait-pengait. Dapat dilakukan tapi memiliki pengait-pengait. Misalkan. Wa syai'un mansukh, dan ada pula perkara yang dinasakh, dihapus. Masih ada hadisnya tapi hukum sudah hilang. Naam. Masih ada hadisnya, masih ada ayatnya, misalkan Quran, tapi hukum sudah hilang. Hukum enggak dipakai lagi. Tapi karena dia belajarnya otodidak, cuman baca, ya, enggak mempelajari kitabnya para ulama, tidak belajar kepada seorang syekh, kepada guru, dia ambil istimbat sendiri. Akhirnya perkara yang dimansuh dia masih pakai. Seharusnya sudah tidak diperbolehkan lagi nikah mut'ah, dia masih pakai nikah mut'ah. Nah, nikah yang memiliki waktu, kemudian setelah itu ketika sudah selesai, ketika sudah mau ditinggal maka dicerai. Dahulu para sahabat diperbolehkan demikian. Naam, ketika mereka mengalami masa-masa peperangan. Kemudian dihapus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekedar baca hadisnya tentang begini, begini, begini. Kemudian dia bilang boleh. Kemudian dia bilang tidak boleh. Maka ini dia terjatuh pada berbagai bentuk ketergelinciran, penyimpangan yang besar bahkan. Bahkan dengan fatwanya, dengan kesimpulannya, merusak orang lain, merusak pemahaman orang lain. Bahkan itu dijadikan sebagai iming-iming untuk mengikuti pemikirannya. Dalam hal ini di antara Syiah Rafidhah, ya, mereka jadikan nikah mut'ah sebagai iming-iming, ya, untuk mengikuti ajarannya, mengikuti pemikirannya. Qala rahimahullah, lakinnahum la yahtaduna ila dhalik, fayahsul bihadha dalalun kabir. Mereka baca tapi mereka tidak mendapat hidayah untuk perkara-perkara yang di dalam hadis-hadis tersebut. Dengan itulah muncullah penyimpangan, kesesatan yang besar. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya penting mempelajari kitabnya para ulama. Bahkan harus demikian metode seseorang dalam mempelajari ilmu. Belajar kepada seorang syekh, kepada seorang alim, seorang ustaz, menelaah kitab-kitab para ulama. Nah, agar tahu cara memahami hadis, tahu cara memahami hukum. Nah, tapi ketika al-haq tampak di hadapannya dan itu menyelisihi, bertentangan dengan pendapat yang dia pegangi, maka yang wajib baginya mengambil hadis dan meninggalkan pendapatnya. Berikutnya kita masuk pada perkara yang ke-11. Al-amrul hadi asyar, perkara yang ke-11 atau adab yang ke-11. At-tathabbut wath-thabat. At-tathabbut wath-thabat. Tathabbut itu cross check, mengecek. Enam, mengecek kembali, mengulas kembali, meneliti. Wathabat, dan kokoh. Qala rahimahullah, min ahammil adabil lati yajibu ay yatahalliya biha talibul ilmi at-tathabbut. Termasuk adab yang paling penting yang seseorang talibul ilm wajib untuk berhias dengannya adalah tathabbut. Nah, kita ulang berkali-kali, untuk apa yang kita pelajari ini berusaha untuk diamalkan. Maka akhlak, adab seorang talib yang penting adalah tathabbut, cross check, mengecek kembali. Dan kita telah mempelajari sebelumnya tentang adab yang ke-9 adalah ihtiramul ulama, menghormati para ulama, menghormati orang yang berilmu, menghormati orang yang mengajari kita, menghormati orang-orang yang punya ilmu, yang mengajari kita ilmu. Nah, di antara yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin adalah ketika itu berlapang dada atas adanya perselisihan di antara para ulama dan selain mereka. Berlapang dada. Yang kemudian berikutnya Syekh rahimahullah katakan, untuk memberikan uzur, memberikan alasan kepada mereka, kepada para ulama. Kalau tidak demikian, seseorang akan banyak mencari-cari kesalahan, akan banyak berbicara, akan banyak menilai tanpa tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Maka di poin yang ke-11 ini setidaknya ada yang beliau pertegas kembali, at-tathabbut, sikap cross-check, mengecek kembali. Qala fat-tathabbut fima yunqal minal akhbari. Tathabbut terkait apa yang ternukil, apa yang tersebar dari berita-berita. Itu yang pertama, tathabbut tentang berita-berita yang ada. Wa tathabbut fima yasdur minka minal ahkam. Yang kedua, cross check, mengecek kembali terkait hal-hal yang muncul dari dirimu berupa hukum-hukum. Engkau menghukumi demikian, engkau menghukumi demikian, maka sepantasnya bagi dirimu tathabbut, cek kembali, betul apakah hukum itu benar ataukah salah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk adab yang banyak dilalaikan, tidak diperhatikan. Enam, pada sebagian orang yang sedang mempelajari ilmu. Enam. Qala rahimahullah, fal akhbar idza nuqilat fala bud an tatathabbata awwalan hal sahhat amma nuqilat ilaihi aw la. Maka berita apabila dinukil, kalau berita sudah mulai tersebar, dinukil kesana kemari, sudah mulai tahu 1, 2 orang, 3, 4 orang, 10 orang, fala bud an tatathabbat awwalan, yang harus bagimu adalah tathabbut pertama kali. Hal sahhat amma nuqilat ilaihi awla, apakah betul ini berita dari si fulan yang telah menerima berita tersebut pula dari yang lain atau dari orang pertama, ataukah tidak sahih berita tersebut? Cek beritanya benar ataukah tidak. Cek benar ataukah tidak berita tersebut dari si fulan, ketika engkau mendengar bahwasanya berita ini dari si fulan tersebut. Kemudian thumma idza shahhat, belum selesai, kalau sahih khabarnya sekarang, fala tahkum, jangan engkau menghukumi dulu. Tathabbat fil hukum, berikut engkau cek hukumnya, engkau cek tentang hukummu. Engkau menghukumi si fulan salah, engkau menghukumi si fulan benar. Tathabbut. Enam. Rubbama yakunul khabar alladhi sami'tahu mabaniyan ala aslin tajahaluhu anta. Bisa jadi khabar yang sampai kepadamu, yang kau dengar, dibangun di atas sebuah pondasi dasar yang engkau tidak mengetahuinya. Engkau dengar khabar secuplik, engkau dengar kabar tinggal intinya saja, engkau tidak tahu sebabnya. Harus engkau tathabbut dulu. Jangan kemudian menilai salah, si fulan tidak hikmah, si fulan cepat memvonis. Bagaimana Syekh Rabi', bagaimana Syekh Ubaid, para ulama besar rahimahumullah, kemudian banyak yang memfitnah beliau tidak hikmah, tidak pelan-pelan, keras, memiliki tasyaddud, sikap keras, tidak menasihati terlebih dahulu, dan seterusnya. Padahal apa yang beliau lakukan? Bertahun-tahun menasihati orang yang sudah beliau tahdzir, orang yang sudah beliau peringatkan umat darinya. Bagaimana Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala mengatakan Muhammad al-Imam al-Ma'bari, Muhammad al-Imam mubtadi'un dhal, Muhammad al-Imam seorang mubtadi', penganut kebid'ahan, dhal, sesat. Kemudian kau katakan Syekh Ubaid tidak pelan-pelan, Syekh Ubaid tidak hikmah dalam menyampaikan kepada orang lain tentang fulan atau ka'allan. Hati-hati, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau mengikuti, jangan engkau mengatakan hal-hal yang tidak engkau miliki ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Naam. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan mendapat pertanyaan di yaumul qiyamah. Jangan merasa diri kita yang paling hikmah kemudian mengatakan orang lain, orang yang memiliki kompeten dalam sebuah urusan, engkau katakan begini, engkau katakan begitu. Naam. Mungkin banyak terjadi yang demikian, entah di luar ataukah mungkin di dalam sebuah komunitas seperti kita. Engkau belajar kepada Ustadz Fulan, engkau belajar di ma'had, tempatnya ilmu, tempatnya anak kita belajar, entah itu TA, entah itu MTT, entah itu TEKI, entah itu Aliyah. Kemudian engkau tidak memiliki sikap husnudzon, berbaik sangka kepada mereka, justru engkau mengedepankan perasaanmu, justru engkau mengedepankan pemahamanmu yang kau anggap itu benar, engkau anggap itu betul. Nah, engkau enggak tahu bagaimana berita yang benar, engkau enggak tahu bagaimana hukum yang benar terkait dengannya. Dan hati-hati dari sikap yang demikian, termasuk bentuk tarbiyah yang sayyi'ah kepada anak-anak kita sendiri. Engkau lebih mempercayai anakmu dibandingkan pendidik anakmu. Nah, engkau sebenarnya telah menjerumuskan anakmu kepada tarbiyah sayyi'ah. Engkau mengajarkan kepadanya bahwasanya Ustadz Fulan salah, Ustadz Fulan bisa untuk ditentang dengan semaunya sendiri. Nah, hati-hati dengan sikap yang demikian, yang kemudian anakmu justru telah melangkah ke depan lebih jauh, melanggar lebih jauh, melakukan aksi-aksi yang lebih parah yang tidak engkau ketahui. Engkau terlalu berhusnudzon kepada anakmu sendiri, bahkan mengalahkan husnudzonmu kepada pendidik-pendidik anakmu. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang mungkin dapat kita sampaikan di sore hari ini. Harapannya mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita bahas di sore hari ini. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Orang yang diberi taufik adalah orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.